Mitra Bisnis, Kompas menulis, salah satu pasal dalam undang-undang tentang DPR yang baru menyebutkan, untuk dapat memeriksa dan memanggil anggota DPR dalam penyidikan suatu kasus pidana, penyidik harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan DPR. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan seniman sekaligus politisi Sis NS. Mas Sis, apa komentar Anda soal ini? Ini bukan peraturan namanya. Ini lelucon yang sangat tidak lucu. Itu adalah perangkat untuk siap-siap kita nyolong, siap-siap kita jahat, tapi siap-siap juga untuk tidak diperiksa. Memeriksa dia harus seizin dia. Rakyat dibodohi terus. DPR maunya apa ini? Kok makin hari makin cerdas ya? Aneh saya. Mau bikin peraturan, mau enaknya sendiri. Ambil aja negara ini sekalian bikin aturan bahwa anggota DPR bebas mau ngapain aja di negara ini. Bikin bikin kayak gitu sekalian. Mau nampar presiden, mau nonjok menteri, mau nampar tukang ojek. Terserah, tidak dihukum. Itu aja udah sekalian. Masis, ada aturan jika Mahkamah Kehormatan DPR tidak memberikan persetujuan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, pemanggilan untuk penyidikan tidak bisa dilakukan. Bagaimana Anda melihat aturan yang ini, Masis? Nah, ini kalau hitung-hitungan ini, ilmu kewarasan ini yang tingkatnya paling gila itu udah. Susah untuk dibicarakan ini. Ini nggak ada di logika, nggak ada di peradaban, nggak ada di kebudayaan, nggak ada di pergaulan, nggak ada di kesenian, nggak ada di hukum. Ini sesuatu yang paling gila di dunia ini menurut saya. Ini yang punya pikiran seperti ini, nggak layak jadi manusia. Masis, Ketua DPR menyatakan mekanisme ini dilakukan untuk menjaga kehormatan DPR. Nah, bagaimana menurut Anda, Masis? Gue tadi perlu udah nggak terhormat, kenapa dijaga-jaga lagi? Marzuki Ali itu gila juga kalau begini ngomongnya. Menjaga kehormatan, kehormatan itu dijaga oleh kelakuannya, bukan oleh aturan-aturan. Orang akan hormat kalau dia terhormat. Kalau nggak dia terhormat, nggak bakal hormat sampai kapanpun. Masa kehormatan akan dipaksa? Nggak bisa. Jadi aturan ini bisa membuat anggota DPR yang bersalah itu jadi sulit disentuh hukum ya, Masis? Ini bukan semakin sulit, tidak bisa sama sekali. Jadi ini udah aturan-aturan untuk dewa-dewa. Dewa-dewa kejahatan di jagat raya. Ini aturan ini cocok ini. Kalau mereka merasa dewa kejahatan, pakailah aturan ini. Nah, dari kacamata Anda pribadi, Masis, bagaimana Anda melihat kinerja dan kredibilitas Mahkamah Kehormatan DPR selama ini? Saya nggak pernah ngikutin lah. Biasa-biasa aja lah. Manfaatnya ada buat rakyat, mudarat mungkin ada. Jadi Dewan Kehormatan DPR, orang-orang DPR, aturan yang buat DPR untuk menjaga DPR. Itulah nggak baik lah. Pasti nggak baik. Mental kita ini, rakyat Indonesia baik. Yang tidak baik adalah mental para petinggi, para anggota itu. Rakyat itu selalu ngikut atasannya. Jadi top down. Kalau anggota DPR ngasih contoh jelek, rakyatnya ikut jelek. Pejabatnya jelek, rakyatnya ikut jelek. Demikian seniman sekaligus politisi Sis NS. Saya Mandariska.